السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ إلى أنقال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال halaman berapa? Gal sumal julusu jaizun fin nafli ligari uzrin wa huwa nisful fadli. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hukum duduk dalam sholat. Sudah kita ketahui bahwasanya sholat fardu itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Tetapi kalau sholat sunnah itu tidak wajib dilakukan dalam keadaan berdiri, tapi boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, dan boleh dalam keadaan terlentang. Jadi terletak tidak boleh kecuali kalau sudah tidak bisa ya. Jadi berdiri atau duduk. Jadi kalau sholat wajib tidak demikian. Sholat wajib harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh duduk. Kecuali kalau dia tidak bisa, maka sebagai gantinya boleh dia duduk. Kalau enggak bisa boleh dia berbaring. Kalau enggak bisa boleh dia terlentang. Sedangkan ketika menggerakkan atau berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya dengan cara memberikan isyarat, kalau tidak bisa maka dengan isyarat mata, kalau tidak bisa walaupun dengan hati. Jadi tahapan-tahapan di dalam salat fardu itu harus demikian. Tapi kalau dalam sholat sunnah tidak. Walaupun kita sehat, walaupun tidak ada uzur, walaupun tidak ada hal keadaan yang mengharuskan kita untuk duduk, boleh kita melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Dari awalnya sudah boleh, atau dari pertengahannya boleh. Sholat berdiri, kemudian kita capek mau berdiri, duduk aja, boleh. Tapi bahwa nisful fadli, keutamanya itu separuh. Keutamaannya itu separuh. Jadi kalau kita sama seperti kalau kita melaksanakan membaca Al-Quran dalam sholat berdiri, maka kita akan mendapatkan pahala 100. Kalau kita sholat dalam keadaan duduk, kita akan mendapatkan pahala 50. Kalau kita sholat dalam keadaan terbaring, maka kita dapat pahala 25. Nah, jadi qadrul ajr ala qadrin nasab. Akan tapi kita sebagai seorang yang sehat, sebagai seorang yang tidak ada sama sekali rintangan apapun juga, maka seyogianya lah kita itu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Kenapa demikian? Karena beberapa hal. Yang pertama adalah, halo, 6, Fimusallah, benar. 6. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, kita jangan biasakan sholat dalam keadaan duduk. Kenapa? Keutamanya itu kita tidak dapatkan. Nah, itulah kita. Dan itulah hawa nafsu kita. Selama kita terkendalikan oleh hawa nafsu, maka selama itu pula kita tidak bisa membedakan mana yang lebih baik dari mana yang baik. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rak'atani minal fajri khairu minad dunya wa ma. Dua rakaat saja kamu laksanakan sebelum salat subuh. Dua rakaat saja kamu laksanakan sebelum salat subuh, itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya apa? Kalau seumpama dunia ini milik kamu seorang dan segala isinya milik kamu seorang. Mall-mall, pabrik-pabrik, semua milik kamu. Mobil yang mewah-mewah, rumah-rumah, villa dan sebagainya milik kamu. Lalu kamu hadiahkan, sodakokan semuanya untuk fuqara masakin. Berapa pahalanya? Luar biasa kan? Masih besar pahalanya 2 rakaat sebelum fajar. Tapi lihat bagaimana kita melaksanakannya tidak antusias. Berbeda halnya kalau seumpama kita katakan, ayo besok yang sholat 2 rakaat sunat al-fajr, maka dia masing-masing akan mendapatkan uang 250.000. Wow, sungguh? Kira-kira dia meninggalkan? Berapa banyak hari ini sebelum subuh tadi yang tidak melaksanakan sholat sunat al-fajr? Banyak. Tapi kalau diadakan sayembara semacam itu, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sunat al-fajr, maka dia akan mendapatkan 250.000. Langsung. Belum waktunya tahajud, sudah bangun duluan. Ya kan? Nggak pernah tahajud, tahajudan. Nggak pernah sholat ghabli atau subuh, sholat ghabli atau subuh. Walaupun nggak tahu gimana niatnya. Karena niatnya untuk dapat uang 250. Kenapa demikian? Kok beda kita dengan mereka-mereka itu yang dekat kepada Allah SWT? Karena mereka sudah melihat. Mereka sudah paham. Mereka sudah merasakan. Mereka sudah tahu. Sama halnya seperti begini loh. Misalnya, Ustaz bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu Ustaz katakan, Nabi berkata kepada Ustaz, kalau seumpama si fulana itu besok sholat tahajud, maka aku jadikan dia sebagai seorang wali. Kata Nabi, bilang sama Ustaz. Ustaz cerita sama orang lain. Orang lain itu cerita sama si fulana itu. Kira-kira si fulana itu yang setelah tahu bahwasanya Nabi telah bersabda demikian kepada Ustaz, kira-kira dia meninggalkan? Kenapa? Dia tahu. Kenapa? Karena dia tahu. Nah, mereka seperti Sayyidina Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran radhiyallahu anhu warda wa rahimahullah rahmatal abrar, sepanjang hidupnya tidak pernah beliau melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Enggak pernah. Itulah beliau katakan, aku ini mendapatkan keistimewaan melebihi daripada yang lainnya. Karena tiga hal. Yang pertama adalah, aku sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Jadi seumur hidupnya sampai beliau meninggal enggak pernah melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Semua beliau laksanakan dalam keadaan berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di majelisku tidak pernah satu kali pun ada yang menyebut masalah dunia. Enggak ada Habib Ali datang orang terus bicara masalah dunia, ada mobil keluaran baru, ada handphone keluaran baru, enggak pernah. Semua akhirat. Semua tentang Allah. Semua tentang Nabi. Semua tentang syariat. Nah itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang selalu kita baca wirid sakrannya itu setiap habis sholat subuh. Nah itu beliau. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, beliau tidak pernah mengangkat yang namanya senjata. Padahal sebelumnya mereka itu antara Gabila dan Gabila sedang berperang. Mereka, beliau tidak pernah. Dan di antara manakibnya beliau, seumur hidupnya beliau tidak pernah meminum yang namanya kopi. Padahal kopi itu adalah kesenangan. Nah ini kopinya gak ada nih. Nah, ini ya, begitu cerita kopi langsung gak ada kopi. Hujan-hujan enak-enak minum kopi. Nah, gak apa-apa deh, Ustaz ikhlas ngajarnya bukan karena kopi kok. Paham? Beliau seumur hidupnya gak pernah minum yang namanya kopi. Kenapa demikian? Beliau katakan ketika ditanya tentang kenapa beliau tidak minum kopi, padahal kopi banyak-banyaknya. Orang datang berikan hadiah kopi, dia punya uang banyak bisa beli kopi. Tapi kenapa dia ngambil kopi? Alasannya cuma satu. Coba lihat bagaimana alasannya. Karena saya tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW minum kopi. Coba lihat. Kalau ada wali bin Abu Bakar sekarang, waduh, susah. Gak mau naik mobil, kenapa? Nabi Muhammad gak pernah naik mobil. Gak mau naik pesawat, karena Nabi Muhammad gak pernah naik pesawat. Oh, itu luar biasa. Dari saking berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi SAW. Beliau termasuk yang mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun yang aku dengar, kecuali langsung aku amalkan. Itulah Sayyidina Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan barokahnya, mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Bizikri sholihin tantana zalur rahmat, dengan kita menyebutkan orang saleh maka yang namanya rahmat Allah itu turun kepada kita. Tambah turun hujan sekarang turun rahmat, sehingga nanti pulang ke kamar masing-masing tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu pengen mimpi Rasulullah? Biar ada cerita, aku juga pernah mimpi Rasulullah. Ya kan? Supaya apa? Rindu kepada Nabi Muhammad? Karena cinta kepada Nabi Muhammad? Bohong. Kalau rindu cinta gak mungkin pulang kemarin. Nah, saya katakan bohong. Kalau rindu kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad gak mungkin. Kenapa? Mahabbah itu adalah sebuah pengakuan. Mahabbah itu, cinta itu sebuah pengakuan. Jangan suka ngaku-ngaku. Memang benar. Kalau kita cinta pada Nabi Muhammad, maka hendaknya insya Allah kita ada harapan akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'aman. Nah, itu adalah hadis yang paling menyenangkan sahabat Nabi. Itu riwayat, hadis yang meriwayatkan itu adalah sahabat Anas bin Malik. Di mana beliau meriwayatkan ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad. Lalu dengan lugunya dia berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah Nabi Muhammad, walaupun yang dihadapinya orang bodoh, walaupun yang dihadapinya orang desa, walaupun yang dihadapinya orang lugu, setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika pulang dari Nabi Muhammad, dia merasa aku yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Siapapun yang dekat dengan Muhammad pasti merasa akrab. Kalau sekarang itu bahasa kerennya itu so akrab. Setiap orang ketemu Nabi Muhammad, dia so akrab. Kenapa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Gak pernah Nabi Muhammad tanpa itu kemudian senyum terus. Senang gak kelihatan senyum? Nah, Nabi Muhammad gak pernah gak senyum. Senyum terus. Ketawa dengan ketawanya. Mereka ketawa, ikut ketawa Nabi Muhammad. Berbicara apa? Bicara perempuan. Bicara masalah perempuan Nabi Muhammad. Bicara dunia. Bicara masalah dunia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali yang lurus, yang benar. Itulah Nabi kita Muhammad. Jadi beruntung. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad beruntung. Cuma bukan semua orang yang mau bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Perlu harga yang begitu mahal. Harganya apa? Enggak boleh lihat televisi. Harganya apa? Enggak boleh bicarakan orang. Harganya apa? Enggak boleh menyakitin orang. Harganya apa? Enggak boleh menzalimin orang. Harganya apa? Hati harus bersih terus. Harganya apa? Tidur dalam keadaan tidak ada dengki sama orang, tidak ada iri kepada orang, tidak ada benci kepada orang, tidak ada niatan yang tidak baik kepada orang. Ini yang semacam ini, kemudian tidur dalam keadaan berwudu, maka rohnya itu bergelantungan dengan arasy Allah. Bangun, pengen berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan? Untuk saudara-saudaraku ini, apa yang bisa kita lakukan? Timbul keimanan, terpancar ketakwaan, keislaman, dan juga magom ehsan. Pengen menjadi seorang yang paling berguna untuk teman-temannya. Ingin semuanya baik. Ingin semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, itu loh. Itu yang semacam itu dicintai oleh Nabi Muhammad. Ingat kan bagaimana ceritanya? Perempuan-perempuan dahulu itu, mereka tuh mendidik anaknya begitu luar biasa. Dan Ustaz ingin kalian semua seperti itu. Kalian semua adalah murabbiah-murabbiah. Bukan laki-laki yang murabbiah, tapi kalian. Seperti siapa? Habib Ali Habsyi. Beliau katakan, kalau aku ini menjadi seperti ini, menjadi orang terdidik, enggak pernah yang namanya Imam Ali bin Muhammad Habsyi berbicarakan orang. Enggak bisa. Enggak pernah kata-katanya itu menyakitkan orang. Enggak pernah. Santun, kalau begitu ingin berbicara, lihat wajahnya aja sudah mereka banyak yang menangis. Wajah yang selalu mengingatkan pada Allah SWT. Wajah yang sulit untuk kita mendapatkannya di masa kini. Itu beliau. Tapi beliau mengatakan, gal adzabani murabbi, wa adzabani muadzib, wa laysa hiya illa ummi. Ibunya. Siapa? Alawiyah. Hababah Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Bukan Alawiyah Al-Jufri di sini. Nah, itu beliau. Beliau mendidik. Tapi lihat bagaimana didikannya. Dididik. Begitu. Didikannya luar biasa, dikaitkan dirinya kepada Allah, diimankan dirinya kepada Allah, digantungkan dirinya kepada Allah, enggak pernah dikaitkan dengan dunia, enggak. Sekarang diajarkan dari kecil, kasih uang, kasih handphone, dilihatkan televisi, dibawa ke mall, kebelikan baju-baju yang mahal, dari kecil sudah biasakan semacam itu. Sehingga pernah, suatu waktu datang seorang kepada Sayyidina Syekhana Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asgar, rahimahullah rahmatul abrar, membawa anak kecil perempuan lucu, pakai baju yang lucu juga, bajunya baju yang kayak sekarang tuh, celananya yang ngepres, dia tuh pakai baju yang bikini gitu, bikini apa bikini ya, dasarnya Ustaz nggak pernah punya gitu. Kemudian di sininya pakai you can see lagi. You can see. Nah, sekarang ditambah lagi. You can see it. Nah, kamu bisa melihatnya. Nya, keteknya, pusarnya, pahanya. Gitu. Nah, itu sekarang. Na'udzubil. Seumur-umur na'udzubil. Seketurunan-keturunan na'udzubil. Semoga kita bukan semacam itu. Apa jawab katanya si Abdul? Isyadah. Isyadah libasa. Gal? Pakaian apa ini? Memangnya kok terbuka, kecil kayak begini. Di depan orang, kalau di rumah gak apa-apa. Silahkan depan, kalau dalam rumah. Jangan pun si baby. Ibunya pun juga gak apa-apa. Gitu. Ya kan? Kalau di rumah, di kamar, sama suami, gak apa-apa. Telanjang pun juga gak apa-apa. Gitu. Nah, ini masanya di luar. Dilihat orang. Apa katanya Habib juga ada segar. Lihat dia pakai pakaiannya kayak begini. Apa jawabannya si orang tua? Bib, kan masih kecil. Apa jawabannya juga ada? Mulai kecil kamu sudah diajarkan dia itu golil hayat. Dari semenjak kecil dia itu diajarkan supaya dia enggak malu pada orang. Nah, coba lihat. Itulah didikan seorang murabbi. Galma araftu rabbi laula murabbi ma araftu. Ustaz didik, Ustaz pengen kalian semuanya anak-anak Ustaz harus termasuk menjadi pendidik-pendidik yang akan datang. Pendidik-pendidik yang ulung, yang menyampaikan derajat ayah anak-anaknya itu ke derajat para aulia semuanya. Yang harus punya tekad semacam itu. Siap? Ya. Beda kan antara kita dengan yang lainnya? Beda. Kita sama yang lainnya beda, beda banget gitu. Kenapa? Kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak terlintas dalam hati kalian untuk belajar di pondok ini kecuali pasti kalian sudah dicintai oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Cuma pertahankan. Pertahankan. Masalahnya itu adalah pertahankan. Tahu kamu? Kebanyakan setan ada di mana? Ada di pesantren. Ada di pesantren. Kenapa? Karena kalian itu tidak mau. Jadi semacam ini tidak mau. Tahu kalian yang paling benci siapa Ustaz? Marah kepada Ustaz. Benci kepada Ustaz. Nanti masuk lewat istri, masuk lewat anak. Dibikin mereka itu begitu bencinya kepada Ustaz. Karena apa? Ustaz berusaha pengen memberi petunjuk yang baik. Begini loh, jangan ikuti setan. Setan itu bahlul. Setan itu bohong besar. Setan itu mempunyai keinginan yang gak baik kepada kita. Sebagaimana Nabi Ustaz juga matanya begitu. Kazub, kata Rasulullah. Mereka itu kazub. Setan itu kazub. Apa itu artinya kazub? Suka bohong, bukan cuma bohong, suka bohong. Ingat kan? Setan yang datang kepada Syekh Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu kazub, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan, "Lepaskan aku, nanti aku beri ketahukan kaum begini-begini." Ah itu. Kata Rasulullah itu kazub. Nah, itulah setan. Dengan segala upaya kalau kita tidur dia enggak tidur. Dan ingat, kalau seumpama ada di antara kita yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia itu memukul-mukul kepalanya selama 40 hari lamanya. Menangis-nangis, mukul-mukul. Kenapa? Dia sedih, satu sudah lepas dari tangannya. Itu loh maksudnya. Tapi kalau ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka, iblis berkata kepada mereka, ayo malam ini kita akan berpesta pura 40 hari, 40 malam, terus-menerus. Kenapa? Gembira, dapat satu orang sudah. Mau kamu jadi seperti itu? Padahal Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik murabbi. Sebaik-baik murabbi. Kenapa? Karena dia langsung dididik oleh Tuhannya. Adzabani Rabbi fa'ahsana. Allah yang mendidikku. Sehingga beginilah didikanku. Itu perkataan dan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Jadi jangan percaya. Jangan percaya kepada mereka. Jangan percaya. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Semua yang tidak dikehendaki Nabi Muhammad, tinggalkan. Jangan diikuti. Ikuti Nabi Muhammad. Karena kita mempunyai cita-cita satu. Apa itu? Berkumpul dengan Nabi Muhammad. Di dunia berkumpul dengan Nabi Muhammad. Di barzah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Di mahsyar berkumpul dengan Nabi Muhammad. Di sirat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Dan di surga nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Paham? Dan kalau kita yakin, kita berusaha, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Jangan mau dibohong-bohongin mereka. Jadi harus kuatkan keimanan kita, kuatkan persatuan kita untuk apa kita menuju ke sana. Ayo kita kuat-kuatkan kuat-kuatan pengaruh antara kita, pengaruh kita, pengaruh Nabi dengan pengaruhnya mereka, setan itu. Nah, oleh karenanya kalau yang masih merasa labil, merasa belum kuat banget, jangan pulang. Jangan pulang. Kalau kamu yakin anak pulang nih, anak bisa jaga diri. Anak gak bakal terpengaruh dengan teman. Anak gak bakal terpengaruh dengan lingkungan. Anda tidak bakal terpengaruh dengan orang tua yang mungkin dangkal ilmu agamanya. Siap begitu? Silakan. Kalau enggak, jangan. Kecuali terpaksa. Terpaksa artinya sakit. Bukan mau mati. Ya. Karena kalau sudah mau mati, baru dia mau pulang. Takutnya mati duluan di pondok. Susah kitanya. Mana harus ngelapornya? Nelfonnya? Nah, mana nanti harus diam-diamkannya? Dia nangis-nangis orang tuanya. Mana nanti harus bayar ambulannya? Belum tentu langsung dibayar. Masa sempat dia mau bayar. Dia lagi sedih mau bayar ambulan. Nah, makanya kalau mau mati, bukan mau mati. Kalau sudah sakit, silahkan. Ustaz gak pernah ngelarang. Orang tuanya, sakit ini. Ya khair, anak kasih. Langsung tak kasih sama Ustaz. Tapi ingat ya. Kalau bohong, Allah tahu. Saya cuma bilang, kalau bohong, Allah tahu. Rasulullah selalu bilang, Al-Islam yahkumu bidzahir. Islam itu menghukum secara zahir. Mereka-mereka yang keluar dengan alasan-alasan yang tidak tepat, nanti suatu waktu nanti Ustaz bakal ingatkan dia. Nah, ini karena sebab yang dulu kamu lakukan. Setiap amal kita itu pasti akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak ingin anak-anak kamu seperti itu, ya jangan dilakukan. Kalau kamu ingin anak-anak kamu menjadi yang seperti kamu lakukan, lakukan. Nah, itulah maksudnya, harus beda kita dengan yang lainnya, beda. Kita sekarang ini berada di surga. Fahim nikmat kita. Fahim punya teman-teman, Masya Allah, semuanya terdidik-didik semuanya. Senasib kita. Seperjuangan kita. Dan insya Allah nanti saya juga senasib bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti nikmatnya kita cuma sebentar, 60 tahun. Sebentar, biarkan sengsara. Yang penting Allah ridho kepadaku. Yang penting Nabi Muhammad ridho kepadaku. Yang penting anak gak ikuti hawa nafsu. Yang penting anak gak ikuti bisikan setan. Biarkan, anak begini biarkan. Jadi jangan kamu itu diomong-omongkan dulu. Nanti kamu kawin gak kawin, tah? Terus siapa yang tahu sama kamu? Kamu di sini gak pernah keluar, gak kelihatan wajahnya. Jangan khawatir. Pernah kamu setiap hari tanya, besok kita dapat makan gak ya? Pernah? Begitu besok makan pagi, nanti pikir-pikir, nanti siang makan gak ya? Ada yang begitu? Walaupun kamu gak bayar. Walaupun kamu tunggakan. Pasti makan. Nah itulah. Walaupun kamu jerawatan. Ya. Walaupun kamu jelekan, tetap aja kalau sudah rezekinya pasti dapat, gitu. Ustaz kadang-kadang heran, ini biasa, tapi kok langsung cocok ya? Yang ini cakep-cakep dicoba-coba, nggak cocok-cocok. Berarti kan bukan rezekinya. Jadi rezeki itu tidak ditentukan dengan cakep atau tidak. Rezeki itu sudah ditentukan dari atas sana. Kalau sudah kita kelakuan, kayaknya enggak cocok deh. Ini enggak bakal cocok ini kayaknya. Ketemu cocok. Yang ini kayaknya cocok ini. Begitu dilihat enggak cocok. Tuh. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Kalau bukan yang cocok, sisi-sisi di mata Allah enggak bakal cocok. Jadi kita enggak usah repot-repot. Kita cuma menjalani saja. Jadilah kamu seperti air. Kemanapun, jalannya bagaimanapun, tetap aja dia bisa jalan terus. Berliku-liku jalan, lurus jalan, naik ke atas jalan, ke bawah juga jalan. Nah, itulah kita. Jadi gak usah kita menentang arus. Air itu gak bisa menentang arus. Dia ngikuti arusnya. Nah, harusnya kita seperti itu. Kalau kita menentang arus, mau gak mau tetap aja terbawa dengan arus. Gak bisa, kita gak punya kekuatan. Karena kekuatan yang utama adalah Allah. Gak ada yang bisa berkehendak kecuali Allah. Allah yang menentukan. Kita tidak bisa merekayasa. Kita tidak bisa mereka-reka. Kita tidak bisa menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Allah yang berkehendak. Allah yang punya kuasa. Allah yang punya cinta. Allah yang punya segala-galanya. Allah semuanya. Ya? Nah, oleh karenanya, jangan biasakan kita sholat dalam keadaan utamakan yang lebih baik. Yang lebih baik mana? Yang lebih pahala mana? Yang lebih besar untuk mendapatkan menggapai itu Allah bagaimana? Itu ikuti. Tapi berat saat kalau baca Quran itu capek banget saat itu. Tapi kenapa ya kok baca komik kok enggak capek banget? Baca Quran 1/4 jam aja sepertinya 2 jam. Baca komik 1 jam terasanya sebentar banget. Ya kan? Kenapa demikian? Biar kalian tahu. Begitulah setan. Setan itu pernah diketahui oleh seorang wali Allah dalam keadaan telanjang. Setan dalam keadaan telanjang. Yang satu telanjang, satunya pakai pakaian. Satunya kurus, yang telanjang itu kurus, satunya gemuk. Akhirnya dikejar sama wali Allah. Wali bisa ngelihat setan, bisa ngejar setan. Setannya takut terbiri-biri dikejar wali. Akhirnya katanya wali, jangan lari. Aku cuma ingin tanya aja. Oh silahkan kalau cuma mau tanya. Saya pikir mau duel. Katanya setannya. Nah, tanya deh. Kamu kok telanjang begitu? Gak malu tah sama orang? Ya. Orang itu kan mainan-mainanku. Ngapain aku malu sama dia tah? Mereka itu mainanku. Seperti aku menendang bola gitu. Tendang sana, tendang sini. Itu mainan setan. Buat apa aku malu sama mereka? Mereka di bawah pengaruhku. suruh pulang-pulang, pegang handphone, pegang main Facebook, main Twitteran, main BBM-an, ha, sian deh, sian. Orang itu terpengaruh dengan setan itu namanya. Nah, tapi orang yang beriman nggak mau, oh ini jauhkan diriku kepada Allah Taala, nggak mau alafu, nggak mau. Gitu. Bangun malam kok dia nggak bangun malam, nyeselnya luar biasa, berhari-hari dia nyeselnya itu. Itu pengaruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Terus, kenapa kamu telanjang begitu? Galia, bagaimana saya tak enggak telanjang? Orang tuanku beda. Tuanku kalau pakai pakaian baca bismillah, aku enggak pakai pakaian deh. Terus kenapa kamu kurus ya? Bagaimana aku enggak kurus? Orang tuanku pelit banget. Setiap makan baca bismillah, aku enggak bisa makan makanan yang ada bismillahnya. Aku mau masuk rumah karena kedinginan di luar, dia baca bismillah masuk ke rumah. Aku enggak bisa masuk dalam rumah. Biarkan aku di luar sana. Tuh. Terus kamu gendut ya, tuanku kan baik, bosku itu baik banget. Makan pakai tangan kiri, kayak Pak Oga gitu. Ini kayak Pak Oga setannya gundul kayak gitu, gendut gitu. Terus kalau dia pakai pakaian enggak baca bismillah. Aku pakai pakaian deh, itu lihat tuh cakep kan gitu. Kemudian kalau dia masuk ke rumah enggak pakai baca salam, enggak pakai baca bismillah, aku tidur dari sampingnya. Nah, makanya kan yang namanya setan itu bisa mempunyai andil dalam terbentuknya anak kalau ketika suami istri itu tidak ketika berhubungan tidak baca bismillah ikut andil. Cuma bedanya kalau laki-laki itu kalau manusia dari depan, kalau mereka dari belakang. Air spermanya bercampur dengan sperma sehingga jadilah kalau anaknya itu begini begitu nakal dan sebagainya, berarti enggak baca bismillah itu. Nah, semua yang diatur oleh Nabi SAW itu mengandung hikmah. Ikuti aturan Nabi. Ya, di sini kamu belajar. Belajar, pelajari semuanya. Masuk kamar mandi bagaimana? Mau tidur bagaimana? Mau makan bagaimana? Ikuti. Semua yang ikuti ajaran Nabi Muhammad, semua yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya aman. Pasti hidupnya sentosa. Pasti meninggalnya husnul khatimah. Pasti. Memang sekarang tempat didik kamu. Sebelum kamu itu menjadi pendidik bagi anak-anak kamu, didik diri kamu. Anda mengikuti Nabi Muhammad. Anda mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau mau masuk musola gimana? Kaki kanan dulu apa kaki kiri? Baca doa apa? Ketika bertemu sama teman bagaimana? Bertemu sama guru gimana? Jangan guru papasan jualan juga enggak. Berhenti. Hormati guru. Mereka itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka dia seakan-akan mengunjungi aku. Barang siapa yang dia berselamat dengan orang alim, maka seakan-akan dia berselamat denganku. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti sekarang ini, maka seakan-akan dia duduk bersama aku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama aku di dunia, kelak nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mau Nabi Muhammad bercerita begini, kita dengar semuanya. Nikmat gak? Pikirin enggak begitu. Yang dijanjikan setan apa? Apa yang dijanjikan setan? Pakai-pakai yang ketat. Keluar, biar cakep kamu, kelihatan orang. Orang semua noleh-noleh. Pangling semua orang. Apa yang didapatkan? Ya Bahlul, apa yang didapatkan? Katakan kepada diri kamu seperti itu, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu pakai perhiasan ini, apa yang kamu dapatkan? Semuanya tipuan. Kamu ditipu sama setan. Kamu kasih handphone asik, main handphone, apa yang kamu dapatkan? Hah? Gunanya apa? Apa yang kamu dapatkan? Yang ada cuma tambah jauh dari Nabi Muhammad, tambah jauh daripada Allah SWT, tambah jauh daripada pengaruh para aulia, tambah jauh daripada predikat sebagai orang soleh dan soliha. Itu yang kita dapatkan? Mau, itu yang kita dapatkan. Tidur mimpinya setan melulu. Kan dia kan? Dosa itu seperti itu. Apalagi sudah pernah SMS-an sama Rejal, BBM-an sama Rejal, Facebook-an sama Rejal, kesian deh loh. Sian, itu yang semacam itu susah mau jadi wali. Susah, jangan mimpi. Berangan-angan pun jangan. Mimpi, apalagi mimpi. Angan-angan jangan, ya. Apalagi mimpi. Kalau mimpi kan masih mending. Aku pernah makan pizza. Di mana? Dalam mimpi, ya. Ini kalau ditegur langsung keluar kopinya. Dan semoga ikhlas, ya. Pen dingin-dingin yang enak makan minum kok sama roti ba. Nah, tapi biarkan cuma angan a. Nanti kalau di rumah baru. Nanti kalau di surga, kalau di surga kita nikmat. Ya Allah pengen kopi luwak, seret kopi luwak. Kayaknya enak deh kalau sambil makan pisang goreng, seret pisang goreng. Sendirian kayaknya kurang asik deh. Anak pengen undang Ustaz Segap. Langsung. Ustaz Segap datang. Oh bisa? Datang. Kebetulan aku bersama bidadariku yang 500 berapa gitu. Yang matanya itu agak sipit-sipit. Nah gitu lah. Gasirah itu taraf katanya. Jadi matanya itu belok tapi bawahnya itu, ujungnya itu kecil gitu. Kalau minum kopi kelihatan di sini. Ya kayak kamu matanya tok. Nanti enggak? Ya ada bidadari itu mau ngantri. Mau ngapain ngantri? Ngantri kebelet ya. Kebelet. Enggak mandi, enggak pakai Rexona, baunya kayak lidah buaya. Kayak gitulah. Bidadari kayak kamu tak? Bangun tidur, belekan. Habis wudu ketemu sama orang lain, opilnya keluar. Jadi bidadari itu gak ada belekan, gak ada bidadari itu rambutnya awut-awutan, gak ada. Bangun tidur begini-gini. Ya enggak lah, jadi bidadari enggak seperti itu, ya. Jadi enggak ada yang kayak bidadari sini, enggak ada. Yang seperti bidadari enggak ada. Gitu. Teganya di kau Ustaz, ya emang begitu. Dari segi apapun enggak ada yang sama, gitu. Baunya enggak sama, tingginya enggak sama, semampainya enggak sama, rambutnya enggak sama. Bulunya enggak sama. Apanya sama? Bajunya enggak sama gitu loh. Sifatnya apalagi enggak sama. Nanti kalau kamu masuk surga baru. Ya, kalau di dunia mala ainun wala uzunun wala khatara ala qalbi inni a'dattu fa'li ibadi salihin mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh. Nah, seperti kalian semua insyaAllah. Allah Ta'ala firman. Apa itu? Sesuatu yang tidak pernah dipandang mata. Kadang-kadang saat tadi masuk lihat pemandangan, ya Allah, hujan-hujan begitu ajib banget pada putri ini. Asri banget. Seperti orang-orangnya sejuk gitu. Pagi-pagi ngelihat tetesan air embun, air hujan itu, ya Allah, nikmatnya. Itu di dunia. Karena di surga seperti itu, lebih jauh-jauh. Jauh. Lihat tuh rumputnya. Masih ada yang kalong-kalong, ada yang dimakan kelinci lah, inilah. Di sana enggak ada. Enggak ada, semuanya indah. Enggak ada yang namanya ada berantem, ada sini ada yang teriak-teriak, enggak ada. Aduh, nikmat. Nanti, kayaknya gak asik deh. Kopi luwak, pisang goreng, sendirian. Pengen deh, undang Ustaz Segap. Tinggal, Ustaz di mana? Oh, aku di sini. Pengen dong Ustaz didatangi. Oh ya, Her, aku datang bentar lagi. Langsung tling, ada di depannya Ustaz. Bersama bidadarinya Ustaz. Loh Ustaz, ini siapa? Ini Ustaz Fauzia. Bukan, Ustaz Fauzia di sana. Ini bidadari Ustaz yang ke 500 sekian. Loh, kan disebutkan kata Nabi Muhammad, paling rendahnya penghuni surga itu bidadarinya itu jumlahnya 72. 70 bidadari, 2 wanita salihah dari ahli dunia. Itu paling rendahnya. Nah, Ustaz enggak mau dong paling rendah. Ustaz pengen yang tinggi. Oleh karenanya doakan Ustaz biar bidadarinya berjuta-juta gitu. Model Jepang ada, Prancis ada, tapi yang Afrika enggak ada ya gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau bidadari itu minum kopi itu kelihatan dari sini kopinya itu. Jadi putih bersih, sumsumnya itu sampai kelihatan. Ada yang mengatakan, ih masa jijik gitu. Iya, habis kamu lebih jijikan lagi gitu. Banyak murnya. Jadi saking enggak ada yang mau disamakan, akhirnya bilang, ih jijik sam enggak enak gitu. Ah ya, enggak enak. Rambutnya enggak usah sisir, terurai rapi. Kamu enggak usah sisir. Enggak ada ketumbinya, enggak ada kutunya. Gitu. Yang ini enggak, sampai belajar sama Ustaz. Wala turi lil adi qatu zullan fa inna syamatat ra'da bala'u. Jangan ditampain kejelekan kamu, aib kamu. Jadi ya, Ustaz gini-gini. Nanti kalau bilang, ada kutunya ya? Enggak, Ustaz, cuma ini Ustaz betul di sini. Jangan merasa tersing. Ustaz enggak maksudnya yang di sini enggak ada. Maksudnya Ustaz yang di sana itu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa kita itu tidak lebih memilih kepada yang lebih baik daripada yang baik? Kenapa kita itu tidak lebih condong kepada yang lebih baik daripada yang baik? Kecuali karena kita masih belum mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa sama nafsu itu beda. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Jadi yang namanya hawa itu adalah keinginannya. Nafsunya itu terlaksananya. Jadi beda antara hawa nafsu. Hawa itu masih dalam hati. Kalau kita makan, nafsu banget sih makannya. Ah, itu nafsu. Sudah terlaksana, terlampiaskan. Dua-duanya itu musuh kita. Ditambah lagi cinta kepada dunia. Ditambah lagi bisikannya setan. Kemudian kita buka dalam Ugutul Lijen. Gal. Ilan Gal. Gal. Gal sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kathur laysa fi nafsihi ay qalbihi an yu'addi ilayha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilayha haqqaha laki Allah yawmal qiyamah wa zanin. Kata Nabi, siapa laki-laki siapa saja yang kawin dengan seorang wanita dengan sedikit daripada mahar atau banyak yang tidak ada pada dirinya, atau dia cuma ngomong saja, aku akan memberikan mahar kamu sekian, tapi tidak ada realisasinya. Makanya kan disunahkan, begitu kita kawin, ketika bertemu pertama kali dengan si istri, si suami itu memberikan maharnya. Supaya apa? Tidak lupa. Kalau lupa, berarti dianggap itu berzina dengan dasar hadis Nabi ini. Gitu lah maksudnya. Dianggapnya seperti itu. Kalau sampai mati, tetap gak diberikan maharnya. Kalau di Indonesia sih gak jadi masalah, karena mahar itu sangat kecil. Tapi kalau di Saudi sana, di Yaman sana, mahar itu sangatlah besar. Jadi mahar di Saudi sana itu paling murahnya itu kalau dia itu wanita Yaman itu maharnya itu sampai 10.000 real. Jadi 10.000 real itu berarti kalau uang Indonesia kan 27 juta. Itu uang dong. Aduh, senangnya hatiku ya kalau aku dapat segitu ya, gitulah. Jangan. Kenapa kita itu di Indonesia itu kok mahar itu tidak tinggi? Karena itu adalah didikan daripada para wali songo. Mereka mendidik para wanita itu supaya tidak meminta mahar yang tinggi dengan tujuan mengambil keberkahan dan mentaati perintah Nabi. Di mana Nabi SAW bersabda, "Abrakun nisa agalluhunna muhuran." Jadi seberkah-berkahnya perempuan atau paling berkahnya perempuan itu adalah yang paling sedikit maharnya. Asalkan paling sedikitnya itu tidak sampai kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu sudah kita hitung di kelas 1 Tsanawi. Berapa waktu itu sejumlah? Berapa gram? 14? Hah? Berapa? 24 gram. Keuangan berapa? Waktu itu? 240 ya? 200? 237 ribu kira-kira. Jadi hendaknya sekarang kalau mau nyebutkan mahar yang ada di akad, paling tidak ya, jangan kurang dari 250 ribu. Ya. Jangan 100 ribu, jangan 150, makruh. Kenapa makruh? Karena menurut Imam Abi Hanifah itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Kalau kurang dari 10 dirham itu enggak sah menurut beliau. Nah, oleh karenanya khurujan minal khilaf, maka hendaknya kita tidak kurang maharnya daripada 10 dirham gitu loh. Kemudian nah di sini katanya famata walam yuaddi ilaha guha. Kemudian dia meninggal tanpa sempat memberikan maharnya. Nah, ini masalahnya gitu loh. Tapi kalau di Indonesia insyaallah enggak jadi masalah yang semacam ini karena mahar itu kecil. Bukan besar. Nah, kemudian nah makanya dibiasakan begitu ketemu pertama kali langsung kasih maharnya. Untuk apa mahar itu? Nah, terserah. Itu haknya perempuan, bukan haknya abahnya, bukan haknya kamu. Kamu menerima mahar seumur hidup biasa kali. Tergantung kawinnya berapa kali gitu. Nah, kalau sekali ya sekali dapat maharnya. Kalau dua kali ya dua kali. Semoga kalian semua sekali dapat maharnya, tapi dapat suami yang baik, yang ganteng, yang soleh, yang alim, yang tinggi, yang seperti diangan-angankan oleh kalian semuanya. Semua itu ditentukan dari sekarang. Semua ditentukan dari sekarang. Kalau kamu baik, akhlaknya baik, dan ingat ya, ingat ayat yang berbunyi, innallaha kana alaikum. Oke, bah, terus diawasi. Diawasi. Dan ingat ayat lainnya, kullu mri'in bima kasaba. Jika kamu baik, pasti kamu akan metik bahagia. Kalau kamu jelek, nah, lihat saja nanti. Kenapa? Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya telah bersabda, jazaul hasana hasanatun ba'daha, wa jazaul sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Jadi, balasan daripada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Terlintas dalam hatinya untuk berbuat baik lagi, atau mendapatkan kebahagiaan. Itu maksudnya. Dan sebaliknya, balasan daripada suatu kejahatan dan suatu keburukan, maka nanti dia akan memetik keburukan yang lainnya, atau terlintas dalam hatinya berbuat dosa yang lainnya, atau dia akan memetik keapesan dan kesengsaraan di masa yang akan datang. Pasti itu, tidak mungkin enggak, pasti. Jadi jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Kamu punya uang banyak, orang tuanya punya uang banyak, berarti bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Begitu orang tua itu meninggal, kesian deh dia. Kenapa? Yang dia cari dengan capek, susah payah, dia tinggalkan juga. Bahkan sepeser pun, diikutsertakan dengan mayitnya di dalam kuburnya, tidak akan diperbolehkan oleh ahli warisnya. Jadi kesian kan, kita ini kan dikasih rumah sama ayah, dikasih uang berlimpah. Ya kalau begitu kita kenang-kenangan aja kasih buat ayah. Nanti bantalnya jangan pakai batu ya, bantalnya pakai dolar segepok gitu. Ada yang mau? Ada yang mau? Buat bapak kamu. Tuh lihat. Buat bapak enggak mau. Buat Pak E. Enggak mau. Hah? Ya, taruh sini. Masukkan. Paham, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ada yang mau? Ya udah enggak usah dolar segepok sudah begini aja. Nanti kesian sama ayah kita kan, ayah kita yang cari-cari uang kan, sehingga dia meninggalkan rumah sekian, tanah sekian, uang sekian, toko sekian. Ya sudah, kenang-kenangan dari kita kasih 10 juta aja. Segepok yang merahan tuh, diatur, yang bagus gitu ya. Dicampur sama melati gitu, dibuat biar empuk gitu tidurnya gitu. Ada yang mau? Buat bapakmu gak mau? Tuh, jahatnya anak-anak sekarang ya. Kenapa gak mau? Karena mau mubazir. Ini mubazir, ngapain taruh di kuburan, ambil aja buat kita. Tuh, itu kita nanti. Itu nasib kita nanti. Kesian abahnya. Gak pernah bantu pondok, gak pernah bikin pesantren, gak pernah bantu masjid. Gak ada amal jariah. Fem, si salah dia. Nanti akan mempertanggungjawabkan setiap uang yang masuk dari mana. Terus akan ditanya, dari mana kamu dapatkan ini? Untuk apa kau gunakan? Sementara diterima dari ayahnya kepada anaknya dalam keadaan halal, sharif. Sementara yang dimintai pertanggungjawaban bukan anak-anaknya, tapi mereka, orang tua itu. Dia dapatkan dengan korupsi. Dia dapatkan dengan cara yang tidak baik. Kemudian berpindah tangan kepada anak-anaknya. Ya sudah, nasibnya anak-anaknya, rezekinya anak-anaknya. Nanti bapaknya yang akan dipentung nanti di kuburannya itu. Mau seperti itu? Oleh karenanya Allah Ta'ala firman, Ku anfuzakum wa ahlikum. Hendaknya kalian jaga diri kalian dan juga orang tua kalian, keluarga kalian, jaga. Jadi kalau orang tua gak benar, tegur. Dengan cara yang baik. Misalnya apa? Ada abahnya yang ngerokok, bilang, Bah, aku ini sayang deh Bah sama Abah gitu. Dari saking sayangnya, aku ini sama Abah sampai kalau Abah itu batuk-batuk seperti teriris hatiku ini. Pengen deh rasanya, Abah itu panjang umurnya, gak jantungan, gak empoten gitu loh. Terus gimana nak? Ya tinggalin rokok Bah gitu loh. Kan senang. Abah ini gimana sih? Bukan memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sudah tahu Abah ini, setiap beli rokok di situ ada larangan. Dilarang merokok, karena rokok begini-begini. Kok masih mau juga dirokok? Emang Abah gak punya pikiran, tah? Dasar Abah gue ini. Ya jangan digituin. Gak digituin, ditendang kamu. Dengan cara yang hikmah, cara yang baik sambil berdoa, minta kepada Allah. Karena apa? Itu kan kebiasaan dari semenjak dulu, masa jahiliyah. Kita kan gak paham. Ya kan? Nah, mungkin sekarang sudah sulit untuk ditinggalkan. Makanya kita rayu. Pinter-pinter ngerayu antara setan sama kita. Gitu. Daripada ngerokok setiap hari satu dus. Satu dus itu satu apa namanya? Slop. Satu apa? Satu apa namanya? Satu bungkus. Satu bungkus itu berapa harganya? 12,5, kok tahu 12,5? Disuruh tahu sama abahnya, pernah disuruh? Apa jual di rumahnya? Tahu dia 12,5 katanya? 12.500 kali 10 hari 120.000, kali 20 hari 240.000, kali sebulan 360.000. 360.000 kasih Abzan, tidak senang Abzan? Senang. Untuk pondok berguna berapa sak itu? 360 berapa sak? Satu bulan ngasih sak berarti 7 sak. 7 sak ngasih sak, Masya Allah. Setiap bulan ayah saya membantu pondok 7 sak. Masya Allah. Berapa nanti? Begitu dia meninggal, dia tinggal senang dia. Gak mau. Kenapa? Pengen dibakar aja. Enak kalau dibakar, setannya senang. Gitu dah. Oleh karenanya jangan mau. Gimana caranya dirayu? Bah, jangan dong, bah. Sianin aku, bah. Aku pengen kan. Gak mau yatim duluan, bah. Aku belum kawin, bah. Gitu. Dirayu-rayu gitu. Pasti bisa. Sambil minta sama Allah. Allah berkehendak. Kalau mau, berubah semuanya. Hatta wajah kamu bisa berubah. Berubah, bisa. Ya Allah, aku pengen, ya Allah. Wajahku seperti artis India itu, ya Allah. Dia sambil merem. Langsung dibuka di kaca. Lihat, deh, kok tetap masih gitu. Yang yakin. Kalau yakin, pasti bisa. Karena sudah telaksana kan? Ingat, Sayyidatuna Zulaiha. Siapa Sayyidatuna Zulaiha? Istrinya Nabi Yusuf. Karena dia itu teringat-ingat selalu kepada Nabi Yusuf sampai kemudian wajahnya itu seperti orang tua. Tapi kemudian setelah kawin dengan Sayyidina Yusuf kembali lagi kecantikannya seperti asal. Bahkan dia sampai tua wajahnya tetap aja muda. Paham? Ingat kamu kepada ceritanya seorang wali. Jangan ditiru wali ini. Di mana wali itu bermimpi mendapatkan hak untuk berdoa dengan tiga macam doa. Pasti dikabulkan. Gak mungkin gak? Kasih tahu caranya begini. Pinnya itu begini-begini gitu. Jadi Ismullah Al-Adham itu namanya pin. Minta pin. Pinnya apa Ismullah Al-Adham itu? Jadi bukan semua orang dapat. Sudah. Ini wali terlalu nurut sama istrinya. Gitu. Ngapa-ngapain tanya sama istrinya. Tanya deh sama istrinya. Aku ini mimpi begini-begini. Punya hak untuk berdoa. Tiga kali doa pasti mau dikabulkan. Minta apa ya sama Allah Ta'ala. Gitu. Istrinya ditanya begitu. Langsung hawa nafsunya yang bergejolak. Kalau begitu minta pada Allah biar cantik. Kan kamu juga yang nikmatin kalau aku cantik. Biarkan kembalikan aku seperti muda. Kan kamu juga yang nikmatin kalau aku muda. Iya juga ya. Untung di dunia. Biarkan di dunia ini seperti surga. Nanti di akhirat juga dapat surga. Mintalah pada Allah. Ya Allah, jadikan istriku cantik. Paling cantiknya orang di dunia ini. Begitu dia berdoa. Amin. Pling, langsung berubah. Paling cantiknya orang di zamannya. Terjadi. Diceritakan. Diceritakan di dalam kitab. Karamatul Auliya. Akhirnya setelah berubah paling cantiknya orang, sementara begitu dia melihat di kaca, cantik banget aku ya. Melihat suaminya, jelek banget suaminya ya gitu. Mulai timbul sifatnya perempuan yang asli itu. Ingat kan? Kata Nabi SAW ada tiga sifat perempuan yang mirip dengan sifatnya Yahudi. Kalian harus gak punya sifat seperti itu. Apa itu? Perempuan itu suka berkhianat. Itu, makanya kalau naruh rahasia jangan kepada perempuan. Kalau kamu memberitahukan rahasia kepada perempuan, besok harinya pasti bukan rahasia lagi. Tapi sesuatu yang bukan rahasia lagi. Tidak ada rahasia umum. Rahasia itu hanya beberapa orang. Kalau rahasia umum ya bukan rahasia lagi itu namanya. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua, suka bohong. Bisa dibuktikan. Pem, suka bohong enggak perempuan? Ayo saya tanyakan, kalian pengen kawin enggak? Tuh. Pengen kawin enggak? Ya Allah, ini kedengaran loh, direkam loh. Malu loh. Pengen kawin enggak? Nah ini kalau sama-sama iya pengen, nah, kan gak kelihatan siapa yang ngomong gitu. Coba saya tunjuk yang itu, pengen kawin gak? Pasti dia pengen. Enggak, belum Ustaz, belum padahal. Nah itu, yang kedua. Yang ketiga, tidak pandai bersyukur. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seumpama engkau memberikan kebaikan kepada istrimu sepanjang masa. Sepanjang masa. Lalu pernah bersalah sekali saja, maka niscaya perempuan itu akan berkata kepadamu, ma fa'alta khairan qattu. Kamu sama sekali tidak pernah berbuat baik kepadaku. Tuh. Dilupain. Jadi Nabi Isa memberikan sebuah mukjizah berupa makanan yang langsung turun di atas langit. Dilupakan semuanya. Nah itu sifatnya Bani Israel. Nah itu sifat Bani Israel, sifat Yahudi yang sama dengan sifatnya perempuan. Nah oleh karenanya jangan bersifat seperti itu. Ya ingat. Suka berkhianat. Jangan suka berkhianat. Tapi pegang amanat. Yang kedua, suka berbohong. Jangan suka berbohong. Tapi apa adanya. Ya kan? Kalau ditanya mau kawin, ya kawin. Gitu aja sudah. Yang lugu gitu loh. Paham? Terus, yang ketiga. Tidak pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur. Melihat kenikmatan itu harus besar. Dibesarkan kenikmatan. Jangan dikecilkan. Sudah. Dilihat suaminya, udah peot. Udah kerut-kerut mukanya, udah tua. Sedikit-sedikit batuk. Ya, aku cantik. Begitu dia jalan, di jalan semua orang lihat. Paling cantiknya orang. Akhirnya apa? Akhirnya, keluar terus dia. Kerjanya dandan melulu. Ganti pakaian, keluar lagi. Masuk rumah, ganti pakaian, keluar lagi. Pengen orang lihat semuanya. Biasalah perempuan. Suka tampil, suka menampakkan dirinya supaya ditonton, supaya diperhati, supaya menaksir. Nah itu, lihat-lihat dulu. Kalau kamu itu pakai cadar, itu kan berarti kan lihat-lihat siapa yang mau dibikin taksir. Ini enggak semuanya dibikin taksir, satpam lah, tukang ojek lah, ya rendah banget sih, murah banget harga kamu. Mahal, harus mahal. Nanti ya, harus mahal. Caranya gimana? Tutup. Nggak boleh, nggak ada yang melihat kecuali yang mau menikah denganku. Dan itu pun aku harus milih dulu, cakep nggak dia? Gitu. Mahal harganya. Ya kan? Nah, kamu boleh memilih. Nggak, aku nggak mau. Biarkan tunggu yang lainnya nanti datang. Silahkan. Nah, tapi kalau dibuka, dandan, pakai bedak, nanti ada orang laki lihat-lihat kelejatannya. Gak ada harganya perempuan kayak begitu. Jangan keluaran. Kamu itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fitnah. Oh fitnah? Ada setannya. Walaupun tua, walaupun kayak bagaimana, perempuan itu fitnah terus. Jadi jangan nampakkan diri di rumah aja. Ngapain kita keluar? Keluar kecuali kalau terpaksa. Itu di Lawang tuh. Ada seorang syarifah. Semoga panjang umur masih sehat walafiat. Namanya Sarifah Noni bin Syobakar. Itu dari sejak kecil sampai sekarang. Umurnya sudah 91 tahun. Kalau kamu lihat, wajahnya itu Masya Allah. Seperti neon tuh. Berkilau. Wajahnya terang luar biasa. Alhamdulillah Ustaz ziarah. Saya datang kepadanya. Biasanya kalau bukan mahram, bukan perempuan, dia gak mau ketemuin. Tapi waktu itu Alhamdulillah mau nemuin Ustaz. Ustaz masuk. Kemudian saya doakan, Alhamdulillah. Sampai mantunya itu, cucunya itu juga mengatakan, biasanya gak mau, Ustaz. Nah, biasanya dari jauh ya doakan, gitu aja. Ini Ustaz terus masuk ke kamarnya, Alhamdulillah. Nah, semoga Ustaz terus masuk yang didoakan oleh beliau. Itu wajahnya Masya Allah, putihnya luar biasa. Jadi putih bercahaya. Dari semenjak kecil sampai umur 91 tahun, gak pernah melihat TV. Gak pernah lihat TV. Gak keluar-keluar, keluyuran, gak pernah. Bicarakan orang, gak pernah. Masya Allah. Nah, yang kayak gini ini sukses namanya. Yang kayak gini itu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kayak gini itu yang dibanggakan oleh Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, kamu bisa? Bisa. Siapa bilang gak bisa? Yang bilang gak bisa itu setan. Yang bilang gak bisa itu iblis. Kamu yakinkan pada diri kamu. Bisa. Jangan bilang gak bisa. Bisa. Ana mimpi Rasulullah malam ini. Bisa. Gimana caranya? Tobat pada Allah. Dari segala macam dosa. Bersihkan hati kamu. Insya Allah datang itu mimpinya. Yang yakin. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, Laisa hunaka syai'un afdolu min khuslataini. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada dua hal. Dua perkara. Apa itu? Husnudzan billah. Wa husnudzan bi ibadillah. husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah yang yakin. Semua orang baik. Apalagi pondok ini, semua orang baik. Enggak ada yang jahat, enggak ada yang mencuri, enggak ada. Semuanya baik. Husnudzon. Kenapa? Man ahsanadzon lam yakhib wa in akhta wa in akhta. Orang yang husnudzon tidak akan rugi. Walaupun husnudzonnya salah, walaupun husnudzon salah, tidak mungkin rugi. Pasti benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, mari kita minta kepada Allah Ta'ala bersamaan, bertepatan dengan turunnya hujan, doanya dikabulkan. Nah, minta kepada Allah Ta'ala. Yang kita minta adalah semoga kita semuanya mempunyai hati yang selalu pandang oleh Allah Ta'ala. Nggak ada kedengkian sama sekali. Nggak ada sifat iri sama sekali. Nggak ada sifat yang jelek sama sekali. Kosong melompong. Isinya bersih putih. Selalu menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya rahmat Allah taala, sumber dari rahmat Allah taala. Hati yang selalu ketika orang melihat kepada orang memilikinya, maka orang itu akan ingat kepada Allah. Ketika melihat wajahnya, maka berubah hatinya menjadi hati yang lebih baik, orang yang lebih baik, akhlak yang lebih baik karena berkat hati yang bersih itu. Semoga kita berkatnya hujan rahmat yang turun sekarang ini, hati kita semuanya dirubah. Sehingga kita itu lebih senang kepada kebaikan dan sangat benci kepada keburukan dan dosa. Walaupun disodorkan kepada kita, maka kita tidak berkehendak sama sekali. Tidak ada nafsu sama sekali. Tapi begitu kebaikan yang disodorkan kepada kita, maka kita sangat cinta, sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia dengan kesenangan itu. Dan semoga kita semua tidak keluar tempat ini kecuali kita sudah dinyatakan oleh Allah SWT yang maha menentukan, yang maha kuasa, yang maha menakdirkan, yang telah melintaskan di dalam hati kita untuk meminta, maka semoga Allah tidak membiarkan kita keluar dari musala ini kecuali kita semua termasuk yang ditentukan sebagai murabbiyah, murabbiyah, pendidik yang utama, pendidik yang terbaik di zamannya kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya semuanya jadi wali. Semuanya jadi soleh, semuanya jadi alim, semuanya jadi amil bil ilmi, semuanya membanggakan Nabi Muhammad SAW, membanggakan nusa dan bangsa, dan semuanya meninggal keadaan husnul khatimah. Al-Hazinia wa likulliyatin saliha wa laman al-sawasalah al-Fatiha. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Bukan pertanyaan ya.